bersama-sama S E R A Sera untuk Anda yang satu ini, Iva Borlian. Coba tangannya diangkat semua ya, sama-sama Sera Maria. Tak tuntung, apalagi Tepuk tangannya mana dulu dong.